Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para thalabah rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Alfiyah Ibnu Aqil rahimahutaala. Naam, dan masuk ke bab baru, yaitu bab jam'u taksir. Bab jamak taksir. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Seperti biasa, silakan siapa yang membaca dibaca syairnya, baitnya dulu dibaca. Jam'u taksiri. Qala al-muallif rahimahullah: af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alun jumu'u killah. Naam, barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: jam'u taksir, jama' taksir. Af'ilatun af'ulu summa fi'lah summata af'alun jumu'u killah. Naam. Ini bait yang 791 ya. 6. 6. Barakallahu fikum. Arti dari bait ini 6 yaitu wazan timbangan yang mengikuti af'ilatun af'ulun kemudian fi latun juga af'alun jumu'u killah, semuanya adalah timbangan untuk jamak killah, semuanya adalah timbangan untuk jamak killah. Nah, nanti akan dijelaskan bahwa jamak taksir itu terbagi menjadi dua, ada jumu'ul killah, ada jumu' kathro. Nah, ada dua, nanti akan dijelaskan apa itu pengertian dari keduanya. Nah, syahidnya artinya di sini timbangan af'ila, af'ul, fi'la, af'al itu timbangan untuk jamak killah. Ada empat timbangannya. Naam, barakallahu fikum. I'rabnya. Naam, af'ilatun di situ sebagai mubtada. Naam. Asalnya dia itu mamnu' minasorfi af'ilatu, namun di tulis tanwin munawwan karena berkaitan dengan darurat syair. Nah, berkaitan dengan darurat syair sehingga ditulisnya munawwan. Nah. Dan mamnu' min sarfnya karena alamiah. Nah. Ma'a wazan fi'il atau ma'a ta'nis. Nah, karena sedang diceritakan sebagai nama di sini. Wazan, nama timbangan. Barakallahu fikum. Af'ilatun sebagai mubtada marfu' nam. Af'ulu ma'tuf bi harfil atif mahduf. Ma'tuf ya karena huruf atof yang mahduf. Nam. Wa marfu' ala wa maktub ala marfu'in marfu'un misluhu alamat rafihi doma summa harfu atfin fi'lah nam disukun karena sama berkaitan dengan syair kawafi asalnya fi'latun atau fi'latu nam fi'la maktuf ala af'ila maktub ala marfu'in marfu'un misluhu kemudian summata nah, yang tadi summa harfu atfin ya fi'la maktuf summata sama dia itu adalah harfu atfin huruf atof ta yang ada pada summa itu ta li ta'nis ta untuk ta'nis nah, asalnya fumat fumat ada ta sukun namun hurikat bil kas bil fathai dijadikan harokatnya menjadi fathah li takhfif untuk takhfif asalnya fumat fumat kemudian berubah menjadi fumata nama tak berarti taknya la tak li taknis tak untuk taknis sukun nam taknis harfi untuk menunjukkan taknis harfi hurikatil fathi li takhfif diberi harokat fathah untuk takhfif untuk meringankan keringanan dalam bacaan af'alun maktuf ala af'ila wa maktuf ala marfu'in marfu'un misluhu nam kemudian jumu'u khobar lil mubtada marfu' ala mutarab ihidoma wa huwa mudab killa mudabun ilai nam barakalafikum nam itu ya yang berkaitan dengan arti dan i'rabnya. Sekarang masuk ke bacaan matan syarah. Baca syarahnya. Qala syari jam'u taksiri huwa madalla ala aksar minasnin bitahiri zahir karujulin warijalin au muqaddar kafulkin fil mufrodi wal jam'i fadhammatu allati fil mufrodi qadhammati kuflin والضمة التي في الجمع كضمة أسد وهو على قسمين جمع كلة وجمع كثرة فجمع الكلة يدل حقيقة على ثلاثة لما فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية ويستعمل كل منهما في موضع الآخر في موضع الآخر مجازا نعم حسب قال شارح رحمة الله جمع التكسير جمع التكسير هو yaitu مدلة على أكثر من اثنين yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua بتغييرين ظاهرين dengan adanya perubahan secara ظاهر isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan adanya perubahan secara zahir ya jelas nampak terlihat terbaca karojulin seperti rojul rojul mufrad warijalin dan jamaknya menjadi rijal nah, rojulin menjadi rijal ada perubahan zahir di situ perubahan apa pertama perubahan berupa harokat yang ro-nya tadinya fathah berubah menjadi kasro kemudian juga ada perubahan tambahan huruf yang rojulun di situ tidak ada alif ketika dibikin jamak taksir ada alifnya rijalun. Nah, itu namanya perubahan dohir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah, yang berkaitan dengan perubahan dohir ini bisa dalam bentuk perubahannya itu perubahan menambah huruf tanpa merubah harokat hanya sebatas apa? Menambah huruf tanpa merubah harokat seperti sinwun menjadi sinwanun sinwun, cabang pohon itu mufrad, jamak taksirnya sinwanun harokatnya, hurufnya tetap apa harokat hurufnya tetap di situ ada tambahan huruf berupa alif dan nun atau dia berupa mengurangi huruf tanpa merubah harokat, harokatnya tetap, cuman hurufnya berkurang, kebalikan yang tadi. Contohnya tuhmatun menjadi tuhamun, tuhmatun jadi tuhamun, naam. Atau tuhamun, tuhmatun menjadi tuhamun, mengurangi huruf dan merubah satu harokat, naam. Ada harokat yang terubah, tuhmatun menjadi tuhamun, tuhmatun menjadi tuhamun, naam. Atau juga bisa berupa mengganti harokat tanpa menambah ataupun mengurangi huruf, hanya sebatas mengganti harokat tanpa menambah atau mengurangi huruf, seperti asadun menjadi usdun, asadun singa, mufrad, jamaknya usudun. Atau macan, namirun macan, jamaknya numrun, itu tetap ya, hurufnya tetap, berubah harokatnya saja. Nah, ini termasuk dari perubahan dohir pada jamak taksir. Atau juga dalam bentuk mengganti harokat dan menambah huruf, mengganti harokat dan menambah huruf, seperti yang dicontohkan tadi, rojulun menjadi rijalun, harokatnya berubah, hurufnya juga tambah. Nah, sababun asbabun. Atau juga dalam bentuk mengganti harokat dan mengurangi huruf, kebalikan yang sebelumnya. Qadhibun, tongkat, menjadi kudobun. Kitabun, kitab, menjadi kutubun. Hurufnya berkurang, harokatnya berubah. Nah, kemudian juga bisa berupa mengganti harokat, menambah huruf, ataupun menguranginya. Mengganti, menambah, dan mengurangi huruf. Mengganti harokat, menambah, dan mengurangi huruf. Seperti gulamun menjadi gilmanun, karimun menjadi kuromau. Nah, itu yang ini yang disebut dengan perubahan dhohir pada jamak taksir. Nah, jadi jamak taksir yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua disertai adanya perubahan secara dhohir. Yang perubahan tersebut tadi disebutkan bisa perubahan penambahan huruf tanpa merubah harokat, ataupun mengurangi huruf dan berubah harokat, ataupun mengganti huruf tanpa menambah atau mengurangi, mengganti harokat tanpa menambah atau mengurangi huruf, dan seterusnya dari yang tadi dijelaskan. Nah, au muqaddaron, au muqaddari, muqaddarin, au muqaddarin. Nah, kita lanjutkan. Tadi karojulin warijalin au muqaddarin. Atau dia berupa muqaddar, perubahannya muqaddar. Apa itu muqaddar? Diperkirakan terjadi perubahan. Diperkirakan terjadi adanya perubahan. Kenapa diperkirakan? Karena bentuknya tidak berubah secara dohir. Contohnya di sini kafulqin lil mufrad wal jam'i, seperti lafadz fulq untuk mufrad dan untuk jamak. Nah, berarti fulq itu artinya bisa mufrad bisa jamak. Sebab fulq di situ mufrad artinya perahu, jamaknya apa? Jamaknya juga fulq, fulqun jamaknya, artinya perahu-perahu. Naam. Wa dhammatu lati fil mufradi kadhammati kufrin. Dan dhammah pada fulq, pada fulqun, fulqun di situ ada dhammah pada fa ya. Maksudnya timbangannya fulun, fa-nya doma, doma pada fu'lun, pada fulkun, seperti doma pada lafad kuflun. Kuflun yaitu kunci atau kunci gembok. Kuflun itu mufrad, jamaknya apa? Akfalun. Kuflun mufrad, jamaknya akfalun. Berarti mufradnya kuflun itu menyamai mufradnya fulkun. Itu maksudnya. Mufradnya kuflun menyamai mufradnya fulkun. Sehingga bisa dikatakan fulkun itu mufrad, timbangannya menyamai timbangan kuflun. Wa dhammatul lati fil jam'i kadhammati asadin, kadhammati usdin. Dan dhamma pada jamaknya fulkun, jamaknya fulkun. Nah, di situ ada dhamma juga di jamaknya. Dhamma di situ seperti dhamma pada usdun. Asadun mufrad, jamaknya usdun. Berarti usdun itu, fu'lun itu adalah termasuk wazan yang dipakai untuk jamak. Itu maksudnya. Fu'lun seperti usdun, nah itu timbangan yang dipakai untuk jamak. Sehingga kita bisa katakan fu'lun termasuk jamak, ngikut timbangan. Fulkun termasuk jamak, ikut timbangan fu'lun. Seperti usdun. Mengerti? Artinya apa? Artinya lafadz ini, lafadz seperti fulkun dan lainnya yang jumlahnya ada 7 ya. Lafadz-lafadz ini lafadz yang mufrad dan jamaknya sama. 6. Mufrad dan jamaknya sama. Cuman karena tadi disebutkan jamak taksir itu adalah jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, sehingga kita katakan fulkun pada mufrad dan fulkun pada jamak itu beda, ditakdirkannya beda. Fulkun pada mufrad sama dengan kuflun, menyamai mufradnya kuflun dan yang semisalnya. Ketika dia berubah menjadi jamak taksir, karena jamak taksir itu harus ada perubahan, perubahannya secara takdiri, yaitu apa? Dia ikut kepada usdun yang dia itu adalah jamak bagi asadun. Nah, lafadz ini terbatas jumlahnya, bisa dihafal. Lafadz yang perubahannya takdiri pada jamak taksir jumlahnya cuma 7, bisa dihafal. 6. Yaitu meliputi ini disebutkan di Hasya Soban ala Syara Asmuni ya. Ada Syara Alfiya Asmuni Ibnu Syara Alfiya yang disyarah oleh Alama Asmuni, kemudian hasianya Soban. 6. Dijelaskan di Syara Asmuni beserta hasianya Soban jumlahnya itu ada 7, yaitu fulkun, imamun, termasuk imamun, imam mufrad dan juga jamak imam. 6. Kemudian hijanun nama unta. Kemudian simalun yaitu kiri. Kemudian itfanun yaitu orang kuat yang perangainya kasar. Kemudian kinazun, untah yang padat dagingnya atau yang gemuk, kinazun. Kemudian satu lagi dilasun, yang mengkilap. 6. Sebagian ulama menyebutkan cuma 6, melalui Ibnu Hisham menambahkan 1 yaitu imamun tadi yang sudah disebutkan. 6. Bagaimana cara membedakannya? Dalam kalimat yaitu kita bedakan contohnya dengan isim isyarah. Kalau maksudnya adalah satu, kita bilang hadza imamun, ini adalah imam. Kalau maksudnya kepada jamak, maka mengucapnya haula'i imamun, mereka adalah para imam. Ya, hadza imamun, ini adalah imam. Haula'i imamun, imamun apa artinya? Mereka adalah para imam. 6. Itu contoh dalam penggunaan kalimat. Meskipun imam ini juga memiliki jamak yang lain. Kalau imam, khusus imam di sini, ada jamak lainnya yaitu a'immatun. A'immatun. Jadi bisa jamaknya jamak secara takdiri imam menjadi imam, atau jamaknya berupa a'immatun. 6. Barakallahu'alaikum. Itu ya. Jadi diingat-ingat, jamak taksir adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, yang perubahannya bisa zahir, bisa juga muqaddar atau takdir. 6. Qala wa huwa 'alal qismain. Jamak taksir ini terbagi menjadi dua. Jam'u qillatin wa jam'u kathrah, atau jam'i qillatin wa jam'i kathrah. Nah, dibaca badal untuk kismaini, dibaca kasrah. Jam'i qillatin wa jam'i kathrah, yaitu jamak qillah dan jamak kathrah. Fa jam'ul qillati yadullu haqiqatan ala thalathatin fama faqaha ilal asyarah. Jamak qillah yaitu yang hakikatnya menunjukkan kepada tiga, fama faqaha, tiga dan lebih darinya, ila asyara sampai 10, yaitu jamak kafkila, yaitu yang menunjukkan hakikatnya kepada jumlah atau bilangan 3 sampai 10. Itu jamak kila. Wa jam'ul kathra yadulu ala ma fawqal asharati ila ghairi nihaya. Dan jamak kathra menunjukkan kepada yang lebih dari 10 sampai ila ghairi nihaya, sampai tidak ada batasan. Sampai tidak ada batasan. Nah, ini pendapatnya Ibnu Aqil, termasuk beliau mengikuti pendapat yang mengatakan jamak kathra itu mulai dari di atas 10 sampai tidak ada batasan. Namun pendapat ulama yang lain mengatakan jamak kathra juga dimulai dari 3. Mulai dari 3 sampai tidak ada batasan. Nah, jadi sama mulainya antara jamak kila dan jamak kathra itu mulainya sama. Yaitu mulainya 3. Hanya jamak kila itu berhenti di 10, jamak kathra tidak berhenti, terus banyak sampai tidak ada batasan. Nah, mulainya dari berapa? Dari 3. Kenapa mulai dari 3? Kalau 1 disebut mufrad, kalau 2 disebut musanna. Nah, jamaknya mulai dari 3. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Qala wa istamalu kullin min huma fi mawdi'il akhari majazan. Dan setiap dari istilah tadi yang digunakan 10, 3 sampai 10, 10 ke atas dan seterusnya, yang kilah dan kathra, setiap dari pengertian keduanya dipakai untuk tempat yang lain secara majas. Maksudnya terkadang jamak tertentu, maksudnya gini, maksudnya ada isim yang memiliki 2 jamak. Ada isim-isim tertentu yang jamaknya ada 2. Pertama ikut timbangan jamak kathra, yang kedua ikut timbangan jamak kila. Kemudian pemakaiannya dibalik. Harusnya jamak kathra untuk lebih dari 10 dipakainya untuk yang kurang dari 10. Yang jamak kila harusnya dipakainya kurang dari 10 dipakainya untuk lebih dari 10. Nah, itu maksudnya demikian. Nah, seperti apa lafaz fulus, lafaz fulusun. Nah, fulus uang receh. Jamaknya bisa aflusun, bisa fulusun. Afan falsun. Seperti lafaz falsun. Falsun itu artinya uang receh. Mata uang kecil ya. Satuan mata uang kecil disebut falsun atau dikatakan uang receh. Itu jamaknya bisa fulusun, bisa juga aflus. Kalau aflus, aflusun berarti mengikuti jamak kila. Yang jamak kila ini timbangannya ada 4. Apa itu? Af'ilatun, fi'latun, af'alun, 6. Af'ulun. Nah, itu timbangan apa? Jamak kila. Nah, kemudian tadi falsun menjadi aflusun. Berarti ikut timbangan jamak kila. Jadi ya. Bisa juga fulusun ikut timbangan jamak kathra yang nanti akan disebutkan timbangan-timbangan jamak kathra. Ada 23. 6. Dan ada yang timbangan ke-23 timbangan yang mencakup banyak timbangan yang lain. Nah, itu timbangan untuk jamak kathra. Contoh dalam penggunaan, misal antum memiliki uang receh sebanyak 9 uang receh misalkan. Maka antum mengibaratkannya dengan bahasa aflus. Indi aflusun. Saya memiliki uang receh. Namun penggunaan aflusun di sini menunjukkan bahwasanya uang receh yang dimiliki kurang dari 10. Kalau lebih dari 10, maka memakai timbangan jamak kathra, bukan jamak kila. Kalau tadi jamak kila ya, karena antum memiliki uang receh cuman 9 uang receh. Antum katakan indi aflusun. Aku memiliki uang receh. Maksudnya uang yang antara 3 sampai 10. Tapi ketika antum memiliki uang itu lebih dari 10, maka antum bilang indi fulusun. Aku memiliki fulus. Menunjukkan banyak. Nah, itu kalau enggak disebutkan secara jelas berapa jumlahnya. Kalau mau disebutkan secara jelas jumlahnya ya dikasih indi asyaratu aflusin. Aku memiliki 10 uang receh. Gitu kan? Kalau mau disebutkan. indi isruna falsan, engkau memiliki 20 uang receh. Namun di sini maksudnya ketika menggunakan jamak karena enggak disebutkan sebagai tamyiz dan sebagainya, maka pemakaiannya untuk jamak qillah berarti yang sampai 10, yang jamak katsrah lebih dari 10. Namun pendapat ulama yang lain mengatakan jamak katsrah juga mulai dari 3. Mulai dari 3, sehingga antum boleh mengatakan indi, maksudnya antum punya 9 uang receh, indi fulusun, untuk 9 loh, boleh. Kenapa? Karena jamak katsrah juga menurut pendapat kebanyakan ulama boleh mulai dari 9. Boleh mulai dari 3. Dari 3 sampai tidak terbatas. Maka terjadi kesamaan untuk pendapat kedua, terjadi kesamaan untuk jamak qillah dan katsrah, kesamaannya pada bilangan dari 3 sampai 10. Perbedaannya jamak katsrah terus berlanjut di atas 10, jamak qillah berhenti di 10. Perbedaannya 6 itu. Barakallahu fikum. Nah, di sini dikatakan wa yusta'malu kullun min huma fi mawdhi'in akhar majazan. Setiap dari keduanya dipakai untuk lainnya secara majaz. Ini untuk pendapat yang mengatakan kalau jamak qillah itu sampai 10, jamak kasrah mulai dari 10. Tapi untuk pendapat yang kedua, berarti tidak dikatakan secara majaz, secara hakikat. Ketika seorang itu mengatakan indi fulusun, aku memiliki fulus, maksudnya jumlah uang receh yang kurang dari 10, berarti dia benar sesuai penempatan. Kenapa? Karena jamak kasrah di situ boleh dipakai dari 3 sampai 10. Nah, gitu kan? Ketika itu bukan majaz, ketika itu hakikat. Nah, kecuali kalau mengucapnya jamak qillah untuk lebih dari 10. Dia memiliki uang receh 100, bilangnya indi aflus, indi aflusun. 6. Aku memiliki aflus. Ini ketika itu dikatakan majas. Kenapa? Harusnya memakai fulus, tapi yang dipakai kok aflus. Itu maksudnya, maksud dari majas. Salah satu dari keduanya dipakai untuk yang lainnya. Itu bisa terjadi. Namun itu tidak dalam kebiasaan pemakaian Arab. Dipakai seperti itu tidak dalam pemakaian kebiasaan. Karena itu disebut sebagai majas. Karena majas itu apa? Istimalul lafzi ala ghairi mawdhihi. Memakai lafaz bukan pada tempatnya, itu namanya majas menurut mereka. Seperti mengatakan singa, asad untuk laki-laki pemberani, itu majas. Kenapa? Karena asalnya singa itu untuk hewan buas. Untuk apa? Hewan buas. Kenapa diberikan kepada laki-laki pemberani? Ja'a asadun, datang asad, datang laki pemberani. Nah, kata mereka ini majas. Maksudnya meminjam lafaz yang artinya kepada hewan buas yang singa itu pemberani, diberikan kepada laki-laki. Yang laki-laki itu juga pemberani karena ada kesamaan, ada alaqo, yaitu apa? Keberanian. Nah, barakallahu fikum. Tentang pembahasan majas ada pembahasan tersendiri ya di kitab Balago. Apakah ada majas dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran atau dalam perkataan mereka sehari-hari atau tidak? Nah, itu ada pembahasan tentang perkara tersebut. Nah, bukan tempatnya di sini untuk merinci. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ya, dibaca. Wa amthilatu jam'il qillah af'ilatun kaslihatin wa af'ul kaaflusin wa fi'latun kafityatin wa af'alun kaafrasin wa ma'ada hadhihi al-arba'ah min jumu'i taqsiri wa jumu'u kathratin. Naam. Wa amthilatu jam'il qillati af'ilatun kaaslihatun kaaslihatin, dan contoh jamak qillah, naam, dan contoh untuk jamak qillah yaitu af'ilatun seperti aslihatun, silahun mufrad pedang, jamaknya aslihatun pedang-pedang. Wa af'ulun, nah, yang kedua timbangan af'ulun, ka aflusun, yaitu falsun menjadi aflusun, falsun uang receh menjadi aflusun. Wa fi'latun, nah, timbangan ketiga yaitu fi'latun. Nam ka fityatun, seperti fityatun, fata, al-fata, al-fata berubah menjadi al-fityatu. Nah, ini berarti fata itu mufrad, alfityatu jamaknya. Jamaknya berupa jamak qillah. Nah. Jamak lainnya ada enggak? Ada. Fityanun. Nah, fityanun itu untuk jamak kasrohnya. Kalau jamak qillahnya fityatun, nanti ada penjelasan 23 wazan tentang jamak kasroh ya. 6. Qala wa af'alun. Kemudian af'al. Ka afrosun. Farosun kuda menjadi afrosun. 6. Wa ma ada hadhihi al-arba'a min jumu'i takthir fa jumu'u kasra. Selain dari 4 wazan ini, dari jamak taksir adalah sebagai jamak kasra. Maksudnya selain dari 4 wazan ini yang dia itu 4 wazan untuk jamak taksir berupa af'ilatun, af'ulun, fi'latun dan af'alun, selain dari 4 ini wazan-wazan lainnya adalah masuk dalam jamak kathro, masuk dalam jamak kathro. Yang jamak kathro tersebut akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Nah, kita tambah satu bait lagi, sedikit baitnya. Tambah 792. Ya, dibaca. Wa ba'du dhi bi kathratin wad'an yafi ka arjulin wal 'aksu ja'a ka sufi. Naam, qala mu'allif rahimahullah, wa ba'du dhi bi kathratin wad'an yafi ka arjulin wal 'aksu ja'a ka sufi. Naam. Barakallahu fikum. Arti dari bait ini, sebagian bentuk jamak qillah terkadang dianggap cukup sebagai pengganti jamak kasra, seperti pada rafat arjulin. Dan terkadang kebalikannya, wal aksu, terkadang kebalikannya. Nah, seperti pada lafat sufi. Nah, jadi sebagian di antara bentuk jamak qillah, nam wa ba'du dhi bi kathratin wad'an yafi, di antara sebagian dari bentuk jamak qillah terkadang dianggap cukup sebagai pengganti jamak kathra, seperti lafaz arjulun. Dan terkadang kebalikannya, yaitu apa? Sebagian bentuk jamak kathra dianggap cukup sebagai pengganti jamak qillah, itu kebalikannya, seperti lafaz sufi di situ. Nah, sufi jamak dari sofatun, yaitu batu yang licin. Ya. Sofatun, batu yang licin. Sokhra malmas, malsa, sokhra malsa, batu yang licin. Nah, ya, kita i'rab wa ba'dhu dhi bi kasrah. Nah, wa harfu atfin, ba'dhu mubtada marfu', alamat rafi'i dhamma, wa huwa mudab dhi mudabun ilai, majrur tanda jirnya ya, niabatan andil kasri li anahu minal asma'il khamsa. Ba'arbul jar kasrah majrur bilba, wal jar majrur muta'alik bi yafi, muta'alik dengan fi'il yang di belakang. Nah, wat'an di sini ada yang mengi'rab sebagai mansub bin nas'il khafid, mansub karena menghilangkan huruf jir. Ini pendapatnya Maqudi dalam syarahnya. Ada juga yang mengatakan dia itu mansub fi mawdhi'il hal, mansub yang menepati posisi hal, atau dikatakan hal mustaq. Ini juga pendapatnya Imam Syatibi. Nah, dalam syarah Alfiyahnya juga, Al-Maqudi termasuk pensyarah Alfiyah, Syatibi juga. Nah, dan ada yang berpendapat dia itu sebagai tamyiz, seperti yang disebutkan oleh Muhassi Al-Hudhari. Nah, pada Hasyiah Alfiyah Ibnu Aqil. Nah, seperti pada kitab yang anda pegang, Hasyiahnya Al-Hudhari. Nah, Wad an tamyiz muhawwal, kata beliau, wad an tamyizun muhawwalun anil fa'il ala zahiri ay yafi wad'uhu. Wad an di situ tamyiz muhawwal, tamyiz yang terubah dari fa'il secara zahirnya, ay yafi wad'uhu, asalnya dari yafi wad'uhu, fa'ilnya wad'uhu berubah setelah itu menjadi wad an. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ka arjulin, kaf harful jar, arjul majrur bi kaf. Jar majrur khabar muqaddam atau muta'alliq dengan khabar muqaddam untuk mubtada mahdhuf. Arjul khabar muqaddam mubtada'nya mahdhuf. Dzalika ka arjulin. Wal aksu wawu harfatin atau wawu isti'mal wawu harfatin, ya bisa. Wal aksu mubtada marfu alamat rafihi dhamma. 6. Jaa fi'il madi fa'iluhu mustatir jawazan huwa, kembali ke aks. Wa jumlah minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafin khobar untuk mubtada yang aks. Kaf harful jar asofi majrur bil kaf. Jar majrur fi mahali rafin khobar li mubtada mahdub takdiruhu dhalika, dhalika kas sufi. 6. Itu irobnya, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau baca. Qad yustahna bi ba'dhi abniyatil killah an ba'dhi abniyatil kathrah. Karijlin wa arjulin wa 'unukin wa 'anakin wa fu'adin wa af'idatin. Wa qad yustahna bi ba'dhi abniyatil kathrah an ba'dhi abniyatil killah. Farajulin wa rijalin wa qalbin wa qulubin. 6. Qala qad yustagna bi ba'dhi bi ba'dil abniyatil qillati an ba'dhi abniyatil kathra. Terkadang sebagian bentuk terkadang sebagian bentuk jamak qillah dianggap mencukupi untuk jamak kathra. Mencukupi dari jamak kathra. Dari bentuk jamak kathra. Ka seperti rijlun wa arjulun, rijlun kaki jamaknya menjadi arjulun. 6. Wa unukun wa anakun, juga unuk. 6, yaitu leher. Wa anakun, dan jamaknya anakun. Wa fuadun, dan juga fuad, hati jamaknya afidatun. 6. Waqad yustagna bi ba'dhi abniyatil kathrati an ba'dhil abniyatil qilla. Juga terkadang sebagian bentuk jamak kathra dianggap cukup atau mencukupi sebagai pengganti jamak qilla. 6. Seperti rajulun, ka rajulun atau rajulin, wa rijalun, seperti rajulin dan rijal. Wa qalbin wa qulubun, dan qalb, jantung menjadi kulub. 6. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan? Apa kesimpulan pelajaran kita siang ini? Pertama, pengertian jamak taksir. Apa pengertiannya? Siapa yang jawab? Dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Yaitu isim yang, ya, lanjutkan. Isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, itu ya. Bentuk mufradnya ada perubahan. Perubahan tersebut bisa dohir, bisa juga takdir. Bisa tohir nampak, bisa juga takdir diperkirakan. Contoh yang dohir seperti rajulun menjadi rijalun. Qalamun menjadi aklamun. Falsun menjadi fulusun. Nah, itu berarti perubahannya apa itu? Perubahannya dohir. Ada juga yang takdir, yang diperkirakan ada. Seperti apa? Yang ada pada tujuh lafad. Nah, itu cuma tujuh itu, harus dihafal. 6. Apa tujuh lafad itu? Yaitu siapa tadi yang ingat? Siapa yang ngacung? Gak apa-apa, baca dari yang tulisan antum. 7 lafaz tadi apa? Tujuh lapat ini cuma tujuh itu, jadi antum harus tahu ini jamak taksir apa mufrad. Nah itu kan, karena nanti hukumnya beda ketika dia itu dihukumi mufrad, domir apa yang dipakai, isim isyarah apa yang dipakai, kan gitu. Kalau jamak lain lagi, ya. Ya di sini nggak disebutkan, disebutkan cuma satu di kitab ini, itu apa? Fulkun, yang disebutkan di sini kafulkin, fulkun, fulkun mufrad, artinya perahu. Jamaknya apa? Fulkun juga jamaknya. Kalau ada yang berkata, loh kenapa enggak dikatakan isim ini bisa diartikan dua? Kenapa enggak dikatakan isim ini untuk mufrad dan jamak? Nah, jawabannya apa? Tadi dikembalikan ke pengertian, yang namanya jamak taksir itu mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Kenapa? Karena di sana ada jamak yang mufradnya enggak berubah. Disebut jamak apa? Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, enggak berubah mufradnya. Muslimun menjadi muslimuna. Muslimatun menjadi muslimatun, kan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Mufradnya enggak berubah, cuma ditambah wawu dan nun atau alif dan ta. Kalau jamak taksir, mufradnya yang berubah. Baik perubahannya dalam bentuk berubah harokat dengan huruf, atau cuma harokat saja tanpa huruf, atau hurufnya saja tanpa harokat, atau huruf dan harokat bersamaan dan seterusnya, tadi yang telah dirinci, gitu kan? Nah itu. Nah, sehingga fulkun di sini menjadi jamak taksir yang perubahannya secara takdir. Nah, ada isim yang lain yang mengikuti timbangan fulkun yang dia itu jamak, yaitu apa? Usdun. Nah, kan itu asadun berubah menjadi usdun. Asadun dia itu mufrad, usdun adalah jamak. Gitu ya. Nah, berarti apa? Fulkun di situ mencocoki usdun, sama-sama jamak. Karena termasuk dari timbangan apa? Jamak di antaranya adalah fu'lun. Di antaranya itu fu'lun, itu usdun, timbangan jamak kasrah. Nah, kemudian ketika dia itu mufrad, fulkun ikut timbangan mana? Ikut timbangannya kuflun. Kuflun artinya kunci atau kunci gembok, yang jamaknya menjadi akfalun. Kuflun akfalun jamaknya. Nah, di sini fulkun ikut mufradnya. Fulkun ikut mufradnya kuflun. Namun jamaknya beda. Kuflun jamaknya akfalun, kalau fulkun jamaknya fulkun lagi ngikut asad tadi. Asad asadun menjadi usdun. Itu. Itu ya yang dimaksud dengan perubahan secara takdiri. Yang secara takdiri ini lafadznya ada 7, yaitu apa? Fulkun, hijanun, simalun, itfanun, kinazun, dilasun. Tambah satu lagi. Tadi 6 tambah 1 imamun. Ibnu Hisham yang nambah. Karena yang lain menyebutkan cuma 6, beliau menambah satu lagi imamun. Jadi jumlahnya menjadi 6. Jumlahnya menjadi 7. 6. Barakallahu. Lalu jamak taksir ini dibagi menjadi 2. Ada jamak qilla, ada jamak kathra. Apa itu jamak qilla? Yaitu yang menunjukkan hakikatnya dari 3 sampai 10 itu jamak qilla. Kalau jamak kathra yang menunjukkan hakikatnya dari berapa? 10 sampai tidak ada batasan. Menurut pendapat Ibnu Aqil yang kita baca, menurut pendapat ulama yang lain mulai dari 3 sampai enggak ada batasan. Kalau menurut pendapat yang lain berarti ada kesamaan antara jamak qilla dan jamak kathra. Apa kesamaannya? Kesamaannya dari 3 sampai 10. Kedua-duanya boleh dipakai. Timbangan itu boleh dipakai untuk di bawah 10. Perbedaannya di atas 10. Di atas 10 maka harus memakai yang kathra, tidak boleh memakai yang qilla. Yang di atas 10. Nah, kalaupun dipakai berarti dari sisi apa tadi? Dari sisi majas. Itu menggunakan lafaz bukan pada tempatnya maksudnya. Menggunakan lafaz bukan pada tempatnya. Nah, itu ya. Ini kesimpulannya. 6. Barakallahu fikum. Nah, di lain waktu nanti diminta juga antum beri kesimpulan. Kalau bisa kesimpulan antum pegang mic, simpulkan sampai selesai. Banyak di antara para ulama dulu gitu, enggak nulis cuma dengar aja. Tapi setelah itu nulis, menyimpulkan semua disampaikan. Nah, itu ya. Di antara bentuk hifat itu kan hifdhu sodri dan hifdhu bentuknya bidul khitabah, menulis. Itu ya. Ada orang-orang yang ketika ta'lim tuh enggak nulis ya, mendengar aja, tapi nanti ditulis apa yang didengar dari apa yang didengarnya. Nah, itu. Dan yang sangat diharapkan untuk menilai kejeniusan, menilai apa? Kemampuan lebih dan seterusnya, hibtu sodri ini mampu mendengarkan lalu merekam, menyampaikan apa yang didengar dan dibaca. Nah, itu ya. Nah, itu kalau bisa seperti itu, diminta antum silakan jawab. Karena ketika itu diminta, bukan riya ya, bukan diminta. Bahkan termasuk adab menuntut ilmu apa ketika diminta mudarisnya untuk membaca, untuk jawab pertanyaan, untuk ini, untuk itu harus melakukan. Itu di antara adabnya. Lakukan. Nah, dan kenapa anda minta? Supaya yakin antum paham apa yang disampaikan. Kalau semuanya enggak bisa menyampaikan, enggak paham. Kalau semuanya enggak bisa menyampaikan, khawatirnya enggak paham sehingga harus diulangi dalam bentuk kesimpulan atau yang semisalnya. Nah, bisa dipahami apa yang disampaikan? Paham Mas Agian? Yusuf, Ahmad, Asrof, yang lain. Bisa kalau disuruh minta beri kesimpulan, sampaikan. Mengerti tapi enggak bisa nyampaikan, gitu maksud antum. Ngerti tapi enggak bisa nyampaikan, mengibaratkan. Nah, berarti perlu latihan kalau seperti itu, perlu latihan. Seperti antum bisa untuk melalui sungai lewat kayu kecil ya, sebagai apa? Perantara. Tapi enggak latihan, enggak ada usaha untuk ke situ, ya mungkin enggak bisa-bisa atau enggak berani-berani. Tapi ketika sering dilalui, dilewati, ya insyaallah bisa. Meskipun tanpa penopang, dilewati gitu. Nah, itu perlu latihan. Ketika diminta baca. Nah, barakallahu'alaikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.